Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekarang kita lanjutkan dars ke-26, masih pembahasan tentang naibul fa'il. Wa idza kana al-fi'lu laziman wa hudhifa fa'iluhu wa bunya al-fi'lu lil majhuli jaza an yakun jaza yakuna naibul fa'ili masdaran aw zarfan mutasarrifan aw jaran wa majruran. Apabila fi'ilnya itu adalah fi'il lazim, kemudian fa'ilnya dihapus dan fi'ilnya dibentuk ya dibangun kepada fi'il majhul, diubah ke bentuk fi'il majhul, maka boleh naibul fa'ilnya itu ya berasal dari masdar atau zaraf mutasarrif. Ya, nanti zaraf mutasarrif kita akan bertemu lagi di bab maf'ul fih. Kemudian atau naibul fa'ilnya juga bisa berasal dari jar dan majrur. Misal contoh, ya, contoh yang jar majrur, yutanazzahu fil hadaiqi. Berwisata atau berekreasi di taman-taman. Fil hadiqah, fil hadaiqi jarun wa majrurun naibu fa'ilin. Jar dan majrur fil hadaiqi ya fi mahali raf'in jarun wa majrurun ya fi mahali raf'in naibu fa'ilin. Wa aslu jumlati asal kalimat ya yatanazzahu an-nasu fil hadaiqi. Bisa jadi asal kalimatnya ya manusia itu berrekreasi di taman-taman. Falamma hudhifa al-fa'ilu wa huwa an-nas, dan ketika fa'ilnya dihapus yaitu lafaz an-nas, wa buniya al-fi'lu lil majhul, kemudian fi'ilnya diubah ke bentuk majhul, asbaha al-jar wal majruru naibin, maka jar dan majrurnya berubah menjadi naibul fa'il. Di sini hanya diberikan contoh yang jar dan majrur. Untuk contoh yang masdar, kadang masdar juga bisa berupa bisa menjadi naibul fa'il. Contohnya julisa julusun wahidun, telah duduk satu kali duduk. Bisa jadi aslul jumlahnya misal jalasa ustadu ya jalasal ustadu julusan wahidan. Ketika diubah jadi majhul, julisa julusun wahidun, telah duduk satu kali duduk. Untuk yang naibul fa'ilnya berasal dari masdar, maka dia mesti ya masdarnya itu disifati baik dengan cara diidofahkan atau dia dimakrifahkan. Ini contoh maf'ul mutlak asalnya. Ya, karena maf'ul mutlak itu masdar. Kemudian satu lagi zorfan mutasarrifan. Contohnya misal sima ramadhanu, berpuasa ramadhan. Sima ramadhanu, berpuasa ramadhan. Jadi intinya itu contoh-contoh yang selain maf'ul bih. Tapi kalau misal fi'ilnya dia punya maf'ul bih, maka fi'ilnya itu ketika dia dibuat majhul, maka naibul fa'ilnya mesti dikedepankan dulu atau diprioritaskan maf'ul bihnya yang menjadi naibul fa'il, bukan masdar atau bukan yang lain. Kalau selama masih ada maf'ul bih, maka dia yang utama. Kemudian selanjutnya yang ketiga yusammal fi'lu. Kemudian poin yang ketiga yusammal fi'lu ma'al fa'ili mabniyan lil ma'lumi li'anna fa'ilahu madhkurun fil jumlati wa bittali fa huwa ma'lumun. Wa yusammal fi'lu ma'a na'ibil fa'ili mabniyan lil majhuli li'anna fa'ilahu hudhifa fa sara majhulan. Dinamakan fi'il dengan fa'ilnya dinamakan mabni lil ma'lum karena kalimatnya atau karena fa'ilnya itu disebutkan. sehingga fa'ilnya itu menjadi diketahui, fahuwa ma'lumun. Dan ada pun susunan fi'il ya, beserta dengan na'ibul fa'il dinamakan mabni lil majhul karena fa'ilnya dihapus ya, karena fa'ilnya dihapus sehingga fa'ilnya menjadi tidak fasara majhulan, maka menjadi tidak diketahui. Poin keempat. Yang keempat, tataghayyaru suratul fi'li inda bina'ihi lil majhuli. Perubahan bentuk fi'il ketika dia ya, berbentuk fi'il majhul. Maka perubahannya ada beberapa cara. Maka yang pertama, fal fi'lul madi yudammu awwaluhu wa yuksaru ma qabla akhirih. Idhammah awalnya didhammah huruf pertama dan dikasrahkan huruf sebelum terakhir. Mislu sana'an najjaru al-athatha. Tukang itu telah membuat ya, barang-barang mebel. Maka diubah suni'al athasu. Barang mebel itu telah dibuat. Contoh yang lain, akramal muallimu al-faiza. Guru itu memuliakan sang pemenang. Menjadi ukrimal faizu. Jadi sang pemenang dimuliakan. Kemudian selanjutnya, wa idza kana al-fi'lu mabdu'an bit-ta'in dumma tsanihi ma'at-ta'i. Apabila fi'ilnya didahului dengan ta, maka huruf kedua dan huruf ta-nya didomahkan. Contohnya, tasallamat su'adul ja'izata. Su'ad menerima hadiah. Maka jika dimajhulkan, tusul lima tilja izatu, hadiah telah diterima. Poin selanjutnya, wa idza kana ma qabla akhirih alifan kulibat ya'an wa kusira ma qablaha. Jika huruf sebelum terakhirnya adalah alif, maka alifnya itu dirubah jadi ya dan huruf sebelumnya dikasrahkan. Contohnya, qala syahidul haqqo, saksi itu telah berkata kebenaran. Maka ketika dimajhul, qilal haqqu, kebenaran telah dikatakan. Kemudian yang kedua, wal fi'lul mudhari. Untuk fi'il mudhari, kaidahnya yudhammu awwaluhu wa yuftahu ma qabla akhirih. Didhammah awalnya dan difathahkan huruf sebelum terakhir. Misal contohnya, yasurru zahratu al-ainaini. Bunga itu menyenangkan kedua mata. Maka ketika jadi majhul menjadi tusarrul ainani. Kedua mata disenangkan. Contoh yang lain. Poin yang selanjutnya. Wa idza kana ma qabla akhirihi ya'an. Contoh yang lain. Yushahidun nasu. Al-la'ibina, para manusia menyaksikan ya, para pemain. Maka ketika majhul, yushahadu al-la'ibuna, para pemain ditonton atau disaksikan. Selanjutnya, wa idza kana ma qabla akhirihi ya'an aw wawan kulibat alifan. Jika sebelum akhirnya itu ya atau wau, maka ya-nya atau wau-nya tersebut diubah menjadi alif. Misal contohnya, yabi ul fallahu al-qutna, petani itu menjual kapas. Maka menjadi yuba'u al-qutnu, kapas itu dijual. Contoh yang lain, yasumul muslimuna ramadhana, kaum muslimin berpuasa di bulan Ramadan. Ketika dia majhul, yusamu ramadhanu, berpuasa Ramadan. Ini sebenarnya pembahasan kitab Tasrif untuk cara merubah dari fi'il ma'lum dari berbagai macam bentuk wazan ke bentuk fi'il majhulnya baik madi atau mudhari'. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.